Mitra Bisnis TV One memberitakan ada dua orang penjual iPad lewat internet yang ditangkap polisi karena tidak memiliki buku manual berbahasa Indonesia sehingga melanggar pasal tentang perlindungan konsumen. Kedua penjual sempat ditahan di penjara dan diancam hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara. Di sisi lain, penjualan produk elektronik yang dikategorikan black market seringkali ditawarkan di sebuah situs jejaring sosial. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Dewan Pertimbangan Apkomindo Hidayat Cokrojoyo. Pak Hidayat, apa komentar Anda? Ya, jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah seringkali kita memang harus tanya kepada jati diri dan pikiran bawah sadar kita masing-masing kali ya. Supaya dengan demikian itu janganlah terjadi karma dan hal-hal yang tidak bertepatan begitu. Jadi kalau di sekedar aja kita tanpa memakai EQ, tetapi hanya sekedar berpikiran mengenai hukum dan segala macam itu kan. Mau tidak mau kata-kata di dalam sebuah undang-undang atau peraturan itu kan tidak bisa mencakup seluruh kondisi dan keadaan. Jadi kalau hanya sekedar begitu saja memang betul harus masuk penjara itu. Tetapi kalau kita sebagai manusia ini kan punya otak kanan dan otak kiri gitu ya. Nah itu kedua-duanya kita pakai, kemudian hati nurani itu tadi dipakai gitu ya. Maka kemudian kita bisa menjadi bijaksana. Kedua orang ini ditangkap bukan saat barang elektronik tersebut dibawa masuk? Sebenarnya menjebak sesuatu dengan kemudian menyatakan bahwa saya sebenarnya dari yang berwajib dan sebagainya kan juga sebenarnya bahwa itu dibawa ke pengadilan dan dihukum. Tetapi kan sebenarnya blackmail juga kan itu. Jadi menurut saya kasus seperti itu, kita nanya aja deh ke nalar kita masing-masing begitu. Mungkinkah akibat kasus ini di masa mendatang sulit bagi seseorang untuk membawa masuk produk elektronik yang belum beredar di Indonesia? Nah itu makanya kita harus tanyakan kepada yang berwajib menurut mereka bagaimana. Begitu. Nah misalkan saja itu tadi masalah beli ya, jual beli atau apa. Bagaimana yang dengan hadiah? iPad itu kan sudah dipakai hadiah oleh banyak sekali bank dan perusahaan dan segala macam kan banyak kan hadiah berupa iPad. Kalau ada barangnya di Indonesia sekarang sudah berhadiah gitu dari perusahaan yang memberi hadiah itu membeli atau mencuri atau dapatnya dari mana kan gitu. Nah itu ditelusurin terus kan pasti semua ikut masuk penjara itu kan. Demikian Hidayat Cokrojoyo, saya Dinda Natasha.